بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, sebentar, boleh saya jawab ini dulu, nanti kembali ke Bapak. Apakah benar ada 7 cara baca Al-Quran? Benar, tapi bukan hanya 7 cara. Bedakan ada qiraat, ada ahruf, itu beda ya. Jadi ada sabah qiraat, ada sabah ahruf. Quran diturunkan dengan 7 huruf, 7 bentuk. Yang dimaksud dengan 7 ini ada banyak sekali tafsiran. Di antara tafsirannya adalah bacaan. Di antara bacaannya adalah ya, ada yang sifatnya 7 disebut dengan mutawatir. Di bacaan yang langsung tersambung kepada Nabi bisa dibaca dalam sholat, 7 disebut dengan qiraat sab'ah. Kemudian ada lagi tambahan 3 disebut az-ziyadah ats-tsalatsah, tambahan 3. 3 tambah 7 jadi 10, disebut qiraat ashrah, qiraat 10. Yang 3 ini boleh dibaca dalam Quran, jadi bacaan Quran, tapi tidak dibaca dalam sholat. Ada lagi 4 disebut qiraat syaddah. Qiraat syaddah ini qiraat tafsir, bacaan menafsirkan, tapi tidak bisa dibaca dalam bacaan Quran dan tidak bisa dibaca dalam bacaan sholat. Jadi jumlahnya ada 14 yang sekarang marak dipelajari, yang 7 yang dibaca dalam sholat. Nah, kenapa mesti ada ragam seperti ini? Sebetulnya ini untuk kemudahan. Jadi saat diturunkan tidak satu jenis bacaan, karena ternyata orang-orang Arab itu tidak sepenuhnya bisa memahami satu jenis saja. Misal, saya sering sampaikan kan, tadi malam kami di Bandung, itu yang imami dari Yaman. Dari Yaman ya. Salah satunya dia gak bisa baca him, bisanya hum. Hum, hum, hum. Bapak ibu paksa-paksa him, dia bilang hum. Sampai kiamat kurang 2 hari tetap hum aja. Jadi gak ada kerjaan, kita maksa sehari lagi buat sadar gitu kan. Hum, kita him, dia bilang hum ya. Kita bilang ha, dia bilang eh. Kalau kita ke Lebanon sekarang, ke Syria sebagainya, atau Palestine kan, kita katakan misalnya madrasah, dia bilang madrasah. Kaifa haluk, kaifa halik, ana, ani, anta, ente, gitu tuh. Kita orang Betawi belajarnya ke situ ya. Ani, anta, ente, bisa. Jadi semuanya imalah, disebut imalah, kemiringan. Jadi gak bisa dipaksa. Ada yang kita bilang shad, dia bilang sin. Ihdina surat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim, maka sin. Bahkan ada yang gak bisa sin, gak bisa shad, bisa jazai. Jadi kalau disebutkan shad, sebutkan sin, jazai. Ihdina surat al-mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim. Maka untuk kemudahan dalam bacaan ini tanpa merubah maknanya, Allah turunkan kemudahan, diajarkan oleh Nabi berdasar petunjuk ini, muncullah disebut dengan qiraat. Misal yang tidak bisa menggunakan A pakai E, ada aturan bacaannya, maka disebut dengan warsh salah satunya ya. Warsh muridnya Imam Nafi, Imam Nafi al-Madani, tinggal di kota Madinah, punya keutamaan. Jadi beliau ini pendengarannya gak kurang Pak, tapi Masya Allah kalau melihat orang baca Quran dari bibirnya sudah kelihatan benar salah itu. Dan setiap bicara selalu keluar bau harum di lisannya. Itu Imam Nafi al-Madani. Ya. Wadduha wal-layli idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali wa lanafiratu khairul laka minal uli. Dia baca wadduha enggak bisa. Ya, jadi kalau yang enggak bisa dia bisa baca dengan tanpa merubah makna. Wadduha wal-layli idza saji. Pernah dibacakan pada orang-orang yang bacanya baca wadduha itu cukup ikan ketahuan. Wadduha kok gitu katanya, kata dia biasa baca wadduha ya. Ada muncul riwayat di situ dikenal warash. Ada lagi yang enggak bisa sad, biasanya sin, muncul riwayat qalun sekaligus hum. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang enggak bisa hum ya, enggak bisa him, tapi memadukan keduanya ada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada qiraat qulul dari Ibnu Katsir, tidak bisa sad, tidak bisa sin, zai. Ihdinas siratal mustaqim, zai, zirat. Dulu di Libya ada penghafal Quran 2 orang. Masya Allah, hafal Quran, satu pakai hafaz, satu pakai qulul, pakai sad, pakai sin. Tapi karena belum belajar riwayat yang lainnya, padahal gurunya sama, itu saling menyalahkan Pak. Begitu pakai sad, ini salah, yang benar pakai sin, ini sirat. Yang satu bilang pakai sad. Kita tanya pada syekh kita. Begitu datang kepada syekhnya, kata syekhnya bijak sekali. Ibnu Iqra, ananda baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ibnu Iqra, ananda baca. Ihdinas siratal mustaqim. Satu pakai sad, satu pakai sin. Kata gurunya, antuma mukhti, kalian berdua salah. Yang benar, ihdinas siratal mustaqim. Pakai zahir. Gurunya ingin ajarkan, kalau baru bisa satu dua ilmu, jangan saling mencela. belajar lagi, pahami lagi, barangkali ada yang tepat dipelajari gitu ya. Penghafal Quran saja bisa bermasalah. Yang paling aneh, gak hafal Quran, ikut ramai gitu ya.